Bandung, 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Bandung, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, Radio Insani di Purbalingga, Radio RIS di Kebumen, Radio Suara Kalbu di Jayapura Irian Jaya, Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru. Juga pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung atau Radio Roja manapun di mana saja Anda berada. Juga pemirsa para netizen melalui YouTube ataupun Facebook Radio Roja Bandung atau radio manapun di manapun Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang kiamat. Kita sedang berbicara tentang golongan orang-orang yang berbahagia di akhirat. Sudah dua golongan. Golongan pertama adalah para wali Allah. Mereka merasakan keamanan ketika semua manusia ketakutan. Mereka mengalami kebahagiaan ketika semua orang merasakan kesedihan. Itu sudah kita terangkan. Dan golongan kedua, orang-orang yang peroleh naungan di bawah arsy Allah pada hari kiamat, ketika semua manusia kepanasan dengan matahari yang amat sangat dekat, ada beberapa golongan yang memperoleh naungan di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Itu juga sudah kita terangkan. Kita teruskan ke golongan ketiga yang akan berbahagia di akhirat. Nah, coba lihat bahwa Islam itu agama yang sangat memperhatikan aspek sosial. Bagaimana cara kita bergaul, bagaimana cara kita berinteraksi dengan masyarakat sekitar, itu oleh Allah diperhitungkan dan dibalas. Dan Allah akan memberikan balasannya itu di akhirat. Tidak hanya di dunia. Di dunia ia memperoleh balasan. Di akhirat juga. Kalau orang itu baik kepada sesama, suka menolong, suka membantu, suka memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, suka melepaskan orang yang sedang ada dalam kesengsaraan dan penderitaan, maka akibatnya orang itu pun akan dilepaskan dari kesulitan pada hari kiamat. Akan dimudahkan seluruh urusannya pada hari kiamat. Al-jaza min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis amalan. Amalan baik dibalas dengan kebaikan. Amalan buruk dibalas dengan keburukan. Orang Selacau bilang, melak bonteng mual jadi cabe, melak cabe mual jadi bonteng, melak hade mual jadi goreng, melak goreng mual jadi hade. Apa yang kita tanam itu yang kita akan panen. Kita menanam cabe, yang kita panen cabe. Kita menanam pisang, yang kita panen nanti pisang. Kita menanam kebaikan di dunia, kita akan memanen kebaikan juga di akhirat, ya. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang orang-orang yang akan bahagia di akhirat, orang yang lepas dari penderitaan di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, "Man naffasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabin yaumal qiyamah." وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُؤْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang melepaskan kesulitan orang mukmin dari kesulitan-kesulitan yang dialaminya di dunia. Jadi ada orang mukmin mengalami kesulitan dalam urusan apapun di dunia. Terus kita bisa membantu melepaskan orang itu dari kesulitan tersebut, maka Allah akan melepaskan orang itu dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Allah akan permudah urusan orang itu nanti pada hari kiamat. Setelah di dunia itu pun kesulitan-kesulitan orang itu oleh Allah akan dipermudah juga. Jadi tidak hanya akhirat tapi juga dunia, tidak hanya dunia tapi juga dunia akhirat. Kita melepaskan orang dari kesulitan, satu kesulitan di dunia, Allah akan membalas dengan cara kita akan dilepaskan dari kesulitan dunia dan kesulitan akhirat. Dan siapa orang yang memberi kemudahan kepada orang yang sulit membayar hutang, ini sudah kita terangkan kemarin, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada orang itu dunia dan akhirat. Dan siapa orang yang menutup aib seorang muslim, setiap orang kan, termasuk orang muslim, orang mukmin yang soleh, sesoleh apapun pasti ada aib kan. Pasti ada kesalahan, pasti ada kekeliruan. Kita tahu orang itu punya salah, punya keliru. Apalagi bukan orang soleh. Maka wajib kita tutup. Maksud ditutup itu dirahasiakan. Tidak boleh diberitahukan kepada orang lain bahwa dia itu punya aib. Bahwa dia itu punya kekeliruan, kesalahan. Ditutup. Apa akibatnya? Akibatnya Allah akan menutup aib dia dunia dan akhirat. Kalau kita, kita juga pasti punya aib ya. Punya banyak kesalahan, punya kekeliruan, punya banyak kekurangan. Dan kita tidak ingin aib kita itu diketahui oleh orang. Malu. Bagaimana caranya? Caranya agar aib-aib kita tidak diketahui orang, agar aib-aib kita itu ditutup oleh Allah, caranya jangan coba-coba kita membuka aib orang lain ke khalayak ramai. Enggak boleh. Apalagi zaman sekarang membuka aib itu mudah, enggak perlu kemana-mana, cukup berbaring di kamar, bisa tuh. Melalui media sosial, melalui medsos, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui LINE, melalui WA, melalui BBM, melalui semua media sosial yang kita punya. Si Anu nyebelin, saya lihat tadi begini. Jutaan orang tahu. Selain itu dosa besar karena itu ghibah. Maka akibatnya, aib-aib kita nanti oleh Allah akan dibongkar. Gimana aja caranya? Allah punya cara tersendiri. Dunia dan juga akhirat. Makanya wajib kita tutup tuh aib orang yang kita tahu. Apa balasannya? Allah akan nutup aib kita dunia akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aib orang itu dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi makana al abdu fi auni akhih. Allah selalu akan menolong seorang hamba selama hamba itu selalu menolong sesama saudaranya. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, kan kita pasti butuh pertolongan Allah tuh di suatu saat mah. Karena lemahnya kita sebagai manusia, kadang-kadang bahkan seringkali kita berada dalam suatu keadaan yang membutuhkan pertolongan Allah. Manusia semua gak bisa bantu, hanya Allah yang bisa membantu, yang bisa menolong. Agar kita memperoleh pertolongan seperti itu, sebanyak mungkinlah kita menolong orang. Bukan karena ingin ditolong lagi oleh orang itu, tapi karena mengharapkan pertolongan Allah. Bukan karena ingin dibalas oleh orang itu, tapi karena ingin dibalas oleh Allah. Bahkan orang itu mengharapkan terima kasih dari orang itu pun kita enggak, apalagi balasan enggak. Dari Allah, kalau orang itu mau berterima kasih, mau membalas, terserah dia, baik untuk dia. Tapi kita tidak mengharapkan balasan dari manusia. Yang kita harapkan balasan dari Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi kepada kalian, beri makanan, minuman atau apapun, memberi pertolongan apapun, liwajhillah. Karena wajah Allah, karena mengharapkan ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih, balasan ataupun ucapan terima kasih. Enggak perlu. Yang kami butuhkan balasan dari Allah. Kalau orang menolong orang lain mengharapkan balasan dari orang itu, bisa pilih-pilih nanti. Ah, ini mah enggak bisa diharapin bisa membalas. Orangnya miskin, orangnya lemah, orangnya enggak punya apa-apa. Ah, percuma ditolong juga enggak bisa balas. Akhirnya enggak ditolong, kan gitu ya. Kalau kita mengharapkan balasan dari orang yang kita tolong, enggak boleh begitu. Kita mengharapkan balasan dari Allah dunia dan akhirat. Jadi hadis ini mengandung 4 poin tuh. Poin pertama, siapa yang melepaskan seorang mukmin dari kesulitan, Allah akan melepaskan orang itu dari kesulitan dunia akhirat. Itu pertama. Kedua, siapa orang yang memberikan kemudahan kepada orang yang sulit membayar hutang, Allah akan memberikan kemudahan kepada orang itu dunia akhirat. Ketiga, siapa orang yang menutup aib seorang mukmin, dirahasiakan itu aib, padahal kita tahu Allah akan menutup aib kita dunia akhirat. Dan keempat, siapa yang siap menolong sesama mukmin di dunia, Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada dia dunia dan akhirat. 4 poin. Jadi orang itu adalah orang-orang yang akan berbahagia di akhiratnya nanti. Dilepaskan nanti dari kesulitan-kesulitan yang mengerikan di hari kiamat. Ibu-ibu masih ke kuping ngararobrol tuh. Jempeknya ibu tuh ngobrol. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Kalau tadi dalam Sahih Muslim, hadisnya Sahih. Sekarang dalam Sahih Bukhari diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kalau yang tadi dari Abu Hurairah. Yang sekarang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Wa man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan, farrajallahu anhu kurbatan min kurabin yaumal qiyamah, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh mendzalimi, tidak boleh memberikan gangguan apapun bentuknya. Siapa orang yang siap memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan selalu memenuhi kebutuhan dia. Kita kan banyak kebutuhan di dunia ini ya. Siapa yang ingin semua kebutuhannya dipenuhi oleh Allah, hendaklah kita pun selalu menolong orang lain untuk memenuhi kebutuhan orang tersebut selama kita mampu. Nanti Allah membalas, semua kebutuhan kita itu akan dipenuhi oleh Allah. Sebagaimana hadis ini, siapa orang yang selalu memenuhi kebutuhan orang lain, Allah akan selalu memenuhi kebutuhan dia. Dan siapa orang yang melepaskan seorang muslim dari satu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan orang itu dari satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan hari kiamat. Dan siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aib orang itu dunia dan akhirat. Poinnya sama dengan yang tadi, tapi dari sumber hadis yang berbeda. Tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari Ibnu Umar. Sama-sama ucapan Nabi SAW, dua-duanya sahih. Hadis lain menyatakan, man nasara akhahu bi dhahril ghaib nasarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menolong saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang ditolong itu, Allah akan menolong orang itu dunia dan akhirat. Bisa enggak kita menolong orang lain tapi orang itu tidak tahu bahwa kita menolong dia? Bisa, banyak. Hasan, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itu setiap malam selalu ketika orang-orang tertidur selalu memikul gandum di pundaknya. Lalu gandum itu diberikan kepada orang-orang fakir miskin, disimpan di depan rumahnya. Orang yang diberinya itu gak tahu. Cuma besoknya ketika orang miskin itu mau keluar, luh ini ada gandum. Kalau di kita mungkin beras. Padahal dia keluar itu mau mencari rezeki untuk anak istrinya. Tapi kok sudah ada? Tanpa diketahui siapa yang menyimpannya di sana. Ya seneng, wah gitu ya. Akhirnya dimasak sudah. Terus berlangsung seumur hidup Al-Hasan ini. Gak ada orang tahu. Orang baru tahu setelah Hasan mati. Ketika dimandikan, di atas pundaknya ada tanda hitam. Bekas memikul gandum setiap malamnya tuh. Dan setelah Hasan mati, orang-orang fakir, orang miskin itu gak ada lagi menemukan gandum di depan rumahnya. Loh, kemana? Ah, dari sini diketahui, oh gak salah, yang menyimpan itu pasti Hasan. Ketika masih hidupnya selalu ada, setelah mati gak ada lagi. Dan di pundaknya itu ada tanda hitam. Dia berbuat kebaikan menolong fakir dan miskin tanpa diketahui oleh orang. Keikhlasan itu murni karena Allah. Sesuai dengan apa yang dijelaskan di 7 golongan yang akan memperoleh naungan di akhirat nanti, ya, bahwa salah seorang manusia yang akan diberikan naungan itu rajulun tasaddaqa. Orang yang bersedekah wa akhfa, lalu dia menyembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Saking dirahasiakannya itu infak, itu sedekah, enggak ada orang yang tahu, istrinya enggak tahu, anaknya enggak tahu, tetangganya, kerabatnya, bahkan kalau bisa tangan kirinya pun enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Ikhlas karena Allah azza wajalla. Kalau sekarang orang memberi itu kan ingin diketahui ya, apalagi kalau gede. Ini saya nyumbang ke masjid ya, sebut nama saya tuh. cantumkan nama saya tuh di laporannya. Ingin diketahui itu. Khawatir nanti menghapus pahala dari infak atau sedekahnya. Nah, ini orang menolong orang lain tanpa diketahui oleh orang yang ditolongnya. Siapa orang yang menolong seorang muslim tanpa sepengetahuan orang yang ditolong itu, maka Allah akan menolong dia dunia akhirat. Di dunia ya, di akhirat ya. Di dunia kita pastilah butuh pertolongan. Seringkali pertolongan yang kita butuhkan tidak bisa diharapkan dari manusia. Manusia yang akan mampu tuh. Tapi kok ada saja keajaiban yang di luar dugaan kita. Allah yang berbuat. Selama kita banyak menolong orang, Allah akan menolong kita. Selama kita memenuhi kebutuhan orang, Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Ya, ini termasuk orang-orang yang akan berbahagia. Nah, kemarin sudah diterangkan salah satu golongan orang yang akan bahagia di akhirat terlepas dari kesulitan, dari penderitaan, barusan juga sudah disinggung, adalah orang yang mempermudah dalam urusan utang piutang. Orang lain meminjam kepada kita, kita lihat betul-betul dia, bukan modus, tapi betul-betul, dan kita mampu, gak perlu untuk dipersulit, cek kasih. Pas nagihnya permudah. Kapan kamu bisa bayar? Seminggu lagi. Saya kasih 2 minggu. Seminggu gak punya. 2 minggu gak punya. Kapan bisa? Sebulan. Saya kasih 2 bulan. Terus begitu. Pas umpamanya ditagih lagi 2 bulan. Aduh, saya belum ada. Gak tahu kapan dilihat. Memang tidak memungkinkan dia bisa membayar hutang. Barang-barang yang berharga di rumah tidak ada, pekerjaan tetap juga tidak ada gitu ya. Sementara paraben seueur. Paraben itu apa? Orang yang harus dikasih makan istrinya dan anak-anaknya. Wah, ini mah kayaknya enggak akan bisa bayar utang. Bebaskan, lunaskan. Kalau kondisinya betul-betul demikian. Kecuali kalau umpamanya dia sebenarnya punya tapi malas bayar hutang, merasa lebar, sayang, eman-eman ketika membayar hutang padahal dia punya. Ah, yang begitu jangan dibiarkan, tagih terus. Tuman, tahu tuman? Kebiasaan nanti berbuat begitu lagi ke orang lain, pinjam-pinjam-pinjam enggak dibayar. Jangan dibiarkan yang kayak begitu. Nah, tapi kalau orang itu betul-betul secara objektif, orang itu kesulitan. Sudah bebaskan. Ada banyak keutamaan bagi orang seperti itu di akhirat nanti. Ada banyak hadis yang menerangkan masalah itu. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Kana rajulun yudayinun nas, fakana yaqulu li fatah. Idza ataita mu'siran tajawaz anhu la'alla Allah yatajawaz anna qala falaqi Allah fatajawaz anhu." Kata Nabi SAW, ada seseorang yang ketika di dunia suka minjem-minjemin uang, makanan atau barang ke orang lain. Tukang kredit merenanya gitu ya. Tapi bukan bank keliling yang meminjamkan dengan riba. Enggak boleh, kalau itu dosanya gede pisan. Dan dosa riba itu bertingkat-tingkat. Dosa rentenir itu bertingkat-tingkat. Tingkatan terendah dari dosa renten sebanding dengan bila seseorang melakukan perzinahan dengan ibunya. Kalau orang berzinah dengan orang lain yang tidak dikenal, dosanya besar. Lebih besar lagi kalau orang itu berzinah dengan tetangga. Istri tetangga berzinah dengan dia berzinah dengan istri tetangga. Lebih besar dibanding berzinah dengan orang lain. Lebih besar lagi kalau ada seorang berzinah dengan saudaranya, dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan pamannya, dengan bibinya, lebih besar lagi. Tapi lebih besar lagi kalau seorang anak berzinah dengan ibunya. Dosa riba yang paling kecil, dosa ngerenten-rentenkan uang yang paling kecil sebanding dengan dosa bila seseorang berzina dengan ibunya. Hina, jijik kayak begitu ya, itu dosa riba yang paling kecil. Apalagi yang lebih besar. Apakah yang berdosa itu yang meminjamkannya atau yang meminjamkannya atau yang meminjamnya dengan riba? Dua-duanya sama. Nabi SAW menyatakan akiluhu wa katibuhu wa syahiduhu wa mu'kiluhu kulluhum sawa. Orang yang makan uang ribanya, orang yang mencatatkannya, orang yang menjadi saksinya, dan orang yang memberi kelebihan ribanya, yaitu yang meminjamnya, dosanya sama. Yang pinjam dosa, yang meminjamkan dosa. Kalau ada apa? Ada riba, ada renten. Nah, yang diceritakan dalam hadis ini memberikan pinjaman enggak ada ribanya. Makanya oleh Nabi dijelaskan kana rajulun yudayyinun nas. Ada seseorang yang suka memberikan pinjaman kepada manusia tanpa riba, tanpa bunga. Karena ini ibadah. Jadi meminjam itu, memberi pinjaman itu menolong, bukan bisnis. Ketika perbuatan menolong dibisniskan, ini jadi dosa nih. Nah, ketika orang yang memberi pinjaman itu mau nagih, diutus orang untuk nagih, disebut sekarang debt collector. Tapi debt collector sekarang mau galak-galak ya, kasar-kasar. Orang ini punya debt collector, lalu debt collector atau tukang nagih hutang, dia berkata kepada pesuruhnya, "Idza ataita mu'siran tajawaz anhu." Kalau kamu menemukan orang yang sulit membayar hutang karena enggak mampu, bebaskan. Lunaskan. La'allallaha yatajawaza 'anna, semoga Allah pun nanti akan membebaskan kita dari azab. Falaqiya Allah, suatu saat orang itu mati dan bertemu dengan Allah pada hari kiamat, maka Allah membebaskan orang itu dari azab. Tuh lihat, memberikan kebebasan, pelunasan hutang kepada orang yang betul-betul tidak mampu, mengakibatkan orang itu akan dilepaskan dari azab. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Kedua, ini ada hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Hibban serta Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Inna rajulan lam ya'mal khairan qatta wa kana yudayyinun nas. Fayaqulu li rasulih, khudh ma tayassara wa tsuk ma asara wa tajawwaz la'alla Allah yatajawwaz 'anna." Ada orang yang selama hidup di dunianya tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Kecuali dia ini orang yang suka memberikan pinjaman kepada orang lain. Uang, barang, makanan atau apapun. Nah, ketika dia mau menagih, dia bilang kepada pesuruhnya, "Ambil oleh kamu bayaran dari orang-orang yang punya kemudahan untuk membayar, dan tinggalkan orang yang kesulitan membayar dan bebaskan hutangnya. Semoga Allah membebaskan kita dari azab." Dilaksanakan nih oleh pesuruhnya, oleh penagihnya ini. Nah, ada hutang bayar, alhamdulillah ada, diambil. Ada mana bayar hutangmu? "Aduh, maaf, saya enggak punya apa-apa lagi untuk makan hari ini pun, saya masih bingung." Betul? Betul, dilihat, oh betul. Ya udahlah, kamu enggak perlu bayar lagi, hutang kamu lunas, dicoret. Falamma halak, ketika orang itu mati, orang yang tukang memberi pinjaman itu mati, dibangkitkan lagi oleh Allah. Orang ini belum pernah berbuat kebaikan, kecuali kebaikan satu-satunya cuma itu. Allah bertanya, ya, "Hal amilta khairan qatta?" Apakah kamu selama hidup di dunia pernah berbuat kebaikan sedikit saja? Orang itu menjawab, tidak. Karena di akhirat tidak bisa bohong. Di akhirat tidak bisa acting, tidak bisa pura-pura. Illa annahu kana li gulam wa kuntu udayyinun nas fa idza ba'athtuhu yataqalla qultu lahu khudh ma tayassara watruk ma asara wa tajawwaz la'allallaha ay yatajawaza anna. Kecuali satu kebaikanku. Dulu aku punya gulam. Gulam itu pesuruh lah, pembantu. Dan aku suka memberikan pinjaman kepada orang-orang. Kalau aku mengutus pembantuku untuk menagih hutang itu, aku selalu berkata, ambil bayaran dari orang yang punya kemudahan untuk membayar, dan tinggalkan orang-orang yang kesulitan untuk membayar, dan bebaskan hutangnya. Semoga Allah membebaskan kita dari azab. Apa kata Allah? Qad tajawaztu anka. Aku akan bebaskan kamu sekarang dari azab. Bebaslah orang itu dari azab. Ini hadis yang kedua nih. Ketiga hadis yang terdapat dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari beberapa orang sahabat, dari tiga orang sahabat, dari Hudzaifah, dari Uqbah bin Amir, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, dari Abu Mas'ud radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atallahu azza wa jalla bi 'abdih min ibadihi atahu Allahu mala." Faqala lahu madza amilta fid dunya? Faqala ma amiltu min syai'in ya rabb. Illa annaka ataitani malan fakuntu ubayinun nas wa kana min khuluqi an uyassiru alal musir wa undhirul mu'sir. Qala Allah ta'ala ana ahaqqu bidzalika mik tajawwazu an abdi. Allah mendatangkan salah satu hamba-hambanya yang dahulu ketika di dunia telah Allah berikan harta yang banyak. Orang ini orang kaya. Di akhirat orang kaya ini dipanggil. Lalu Allah bertanya kepada dia, apa yang telah kamu lakukan di dunia? Kebaikan apa yang telah kamu lakukan ketika kamu hidup di dunia? Orang ini menjawab, aku tidak melakukan kebaikan apapun di dunia ya Allah, kecuali engkau telah memberikan kepadaku harta, dan aku suka berjual beli kepada manusia, ya, dagang gitu. Dan salah satu akhlakku, salah satu adat kebiasaanku, aku suka memberikan kemudahan kepada orang yang ngebon, nganjuk. Bukan nganjuk kota di Jawa Tengah. Nganjuk itu bahasa Sundanya apa? Ngehutang. Belanja, ambil dulu barang yang dibutuhkan, bayarnya nanti ya awal bulan. Kan suka ada yang begitu. Hampir setiap warung pasti ada yang ngutang. Saya berikan kemudahan bagi orang yang mau berhutang. Wa unzirul mu'sir, dan aku selalu memberi tempo waktu yang luang kepada orang yang kesulitan dalam membayar hutang. Karena memang orang itu susah membayar hutang, bukan karena punya tapi lebar, sayang bukan, tapi betul-betul tidak punya. Tapi nantilah kalau ada pekerjaan, saya dapat pekerjaan, ada yang bayar, nanti saya bayar hutang gitu. Nah seperti itu, makanya banyak orang yang suka kepada dia. Apa kata Allah? Ana ahaqqu bidzalika mink. Aku yang sebenarnya lebih berhak, lebih layak melakukan itu dibanding kamu. Maka kata Allah kepada para malaikat, tajawwazu an abdi, lepaskan hambaku ini dari azab. Bebaskan dia dari siksa. Lihat, orang yang menolong orang lain, memudahkan urusan orang lain, termasuk dalam hal utang piutang, Allah membebaskan dia dari azab. Beri keluangan seluang-luangnya. Apalagi kalau kitanya tidak kepepet dengan uang tersebut, simpanan stok uang masih ada, orang punya hutang ditagih terus. Sehari berapa kali telepon, mana hutang? Di SMS, di WA, didatangi. Padahal kita tahu kondisi real dia, kondisi nyata dia tidak memungkinkan untuk bisa membayar hutang di hari itu. Ya udah, beri keluangan. Boleh bertanya kapan bisa bayar kira-kira. Minta waktu ya, 3 hari lagi. Saya kasih 1 minggu lagi. Akhirnya dia datang 1 minggu, mohon maaf belum punya. Oh, kira-kira kapan atuh? Minta waktulah 1 minggu lagi. Saya kasih 2 minggu lagi. Terus begitu. Kalau setelah 1 bulan, 2 bulan, dia gentle. Dia gentle teh naon bahasa Sundana. Dia itu ksatria, bukan pengecut gitu ya. Datang secara terang-terangan walaupun enggak bisa bayar karena sudah janji 1 bulan lagi. Setelah 1 bulan datang, saya janji 1 bulan. Tapi gimana ya, belum punya. Maka kenapa kamu enggak punya aja, udah janji berkali-kali. Gimana, saya habis nganggur. Saya tuh koreh-koreh cok. Koreh-koreh cok itu apa? Kerjanya serabutan, ada yang nyuruh dapat uang. Ah, kalau enggak ada yang nyuruh kerja, dapur enggak ngebul. Masa harus dibakar itu dapur biar ngebul. Jadi untuk makan saja sehari-hari susah, apalagi untuk bayar hutang. Dulu saya pinjam pun terpaksa karena memang keluarga saya sakit, harus ke dokter, enggak punya uang, terpaksa pinjam. Jadi mohon maaf, minta tempo lagi sampai saya punya rezeki yang cukup. Kalau lihat begitu udah bebas. Sudah kamu lunas. Jangan mikir lagi hutang, kamu bebas. Orang itu tuh akan dibebaskan oleh Allah dari azab neraka ya. Tapi ini sekali lagi kepada orang yang betul-betul berhutang untuk keperluan yang mendesak dan betul-betul kesulitan untuk membayarnya. Udah lunaskan. Adapun orang yang sebenarnya punya ya, kan ada orangnya minjam itu hobi padahal dia punya, atau untuk keperluan yang tidak penting-penting amat, pinjam uang dong. Saya enggak punya uang, ada emas tuh tapi sayanglah mau dijual. Untuk apa pinjam uangnya? Mau beli HP baru. Ah, jangan yang begitu mah. Emang HP lama kenapa? Ya masih ada, masih bagus, cuma sudah ketinggalan zaman aja. Emang udah berapa lama HP-nya? Udah 3 bulan. Ah, 3 bulan mah masih baru. Jangan dikasih, ya. Atau dikasih terus mana kapan bayarnya? 1 bulan. Ditagih 1 bulan, nantilah 2 bulan. Ditagih 2 bulan, enggak ada lagi. Padahal emasnya banyak. Ya, motornya ada. Barang-barang berharga di rumahnya ada. Gitu ya. Tagih yang begitu, jangan dilunaskan. Ternyata hobi begitu, dia pinjam ke semua orang. Siapa orang yang meminjam kepada orang lain atau meminta kepada orang hanya untuk menambah simpanan kekayaannya, Allah akan hinakan orang itu dunia akhirat. Sebab ada orang yang karakternya begitu. Pinjam itu bahasa lain dari minta, enggak pernah dibayar. Dia pencuri. Siapa orang yang meminjam dengan niat tidak akan membayar, fahuwa lasun. Dia itu pencuri. Jangan dikasih kalau yang begitu, ya. Inilah orang-orang yang akan berbahagia di akhirat, yaitu orang-orang yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan membayar hutang. Golongan berikutnya. Ini terkena kita semua. Tapi ada orang yang lebih spesifik kena dengan pembahasan hadis ini, yaitu alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallau. Orang yang bersikap adil dalam bersikap, dalam menetapkan hukum kepada orang yang berperkara, kepada keluarganya dan kepada orang-orang yang memang di bawah tanggung jawabnya. Para orang tua wajib adil dalam memperlakukan anak-anak mereka. Enggak boleh Ada yang dianakmaskan, ada yang dianaktirikan, enggak boleh. Kesini sayangnya itu lebih gede daripada ke yang lain, enggak boleh. Sehingga perlakuannya berbeda, enggak boleh. Ya, harus adil, apalagi hakim dalam menetapkan perkara dari orang-orang yang berperkara di bawah tanggung jawabnya dalam menetapkan hukum. Gak boleh pandang bulu, termasuk jaksa kalau di pengadilan. Gak boleh ngorek-ngorek kesalahan yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang berperkara, terlebih memutuskan hukuman karena sogokan atau karena tekanan atau karena kecenderungan. Bahaya loh. Orang yang adil dalam berperkara itu akan dibahagiakan di akhirat. Orang yang tidak adil akan dihinakan di akhirat. Orang yang adil di hari kiamat akan berada di tempat yang tinggi. Mereka duduk di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan arasy Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang diterima dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dia berkata, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal muqsitina indallah ala manabira min nurin an yaminir rahman azza wa jalla wa qilta yadaihi yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallau." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang adil mereka pada hari kiamat akan berada di sisi Allah, duduk di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Mimbar yang terbuat dari cahaya, maknanya mimbar itu bercahaya. Mimbar itu tempat duduk. Nah seperti ini, mana ketinggali. Terhalang sama gordeng. Karena mimbaru Rasulullah SAW salasa darajat. Qama fi tsaniyah wa qa'ada ala tsalitsah. Mimbar Rasul SAW itu ada tiga tingkat. Tiga anak tangga. Beliau suka berdiri di tingkatan kedua ketika khutbah. Dan suka duduk di tingkatan yang ketiga. Makanya kita buat mimbar seperti itu tuh. Mimbar itu tempat duduk. Duduknya di atas tingkatan yang paling atas. Ya. Adapun sekarang mimbar-mimbar di masjid-masjid pada umumnya bisa diduduki? Ya bisa. Itu bukan mimbar tapi podium. Beda ya. Itu bukan mimbar tapi itu apa? Podium. Yang biasa dipakai di gereja-gereja untuk berkhutbah. Makanya kita bikin mimbar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam tiga tingkatan. Dan mimbar memang tempat duduk. Beliau suka naik ke atas mimbar. Kemudian duduk di tingkatan yang ketiga. Mimbar itu nanti di akhirat ada, bercahaya. Diduduki oleh orang-orang yang istimewa. Salah satu orang istimewa itu ini nih, orang yang adil. Dia akan berada di sisi Allah. Di atas mimbar-mimbar yang bercahaya, di sebelah kanan Allah. Kemudian berkata Rasul SAW, "Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawallau." Orang itu tersebutlah orang-orang yang berbuat adil ketika menetapkan hukum di kalangan mereka, termasuk adil ke keluarganya, adil ke orang-orang yang berada di bawah wewenangnya. Itu bisa siapa saja, bisa kepala rumah tangga, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, bisa seorang bos di sebuah perusahaan, di sebuah kantor memiliki banyak anak buah, memiliki bawahan-bawahan. Wajib bersikap adil kepada mereka, ya, sesuai dengan jabatan atau kedudukan atau apa namanya, dedikasi mereka, kinerja mereka. Kalau kinerjanya beda, ini rajin banget, ini malas, terus disamakan, ya gak boleh, itu gak adil. Yang rajin dikasih bonus sekian, yang malas dikasih bonus sama bonusnya, enggak adil apa tidak? Tidak adil. Dia bersikap adil kepada bawahan-bawahannya, orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Adil di dalam segala perkara. Orang yang adil seperti di akhiratnya nanti itu akan diistimewakan oleh Allah. Duduk di atas mimbar-mimbar yang bercahaya di sebelah kanan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kelompok orang-orang yang akan berbahagia di akhirat. Ya. Jadi sudah ada tiga golongan yang kita jelaskan pada hari ini tentang orang-orang yang akan berbahagia di akhirat. Yaitu orang-orang yang peduli kepada orang lain. Menolong, membantu, melepaskan kesulitan gitu ya. Mempermudah urusan semua orang yang berurusan dengan dia. Nah, itu golongan pertama. Yang kedua, orang yang memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang. Memberikan pinjaman secara mudah. Memberikan kelonggaran dalam membayar hutang. Bahkan membebaskan bagi orang-orang yang memang kesulitan membayar hutang. Dan yang ketiga, orang-orang yang bersikap adil dalam berperkara. Ya. Nah, masih banyak golongan-golongan lain yang nanti akan berbahagia di akhirat. Tapi nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sekarang mah sudah sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Kepada Muzayyin di studio dipersilakan untuk memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Muzayyin. Syukran Ustaz atas materi kajian yang telah disampaikan yang sangat bermanfaat bagi kita semua yang mengikuti kajian ini di pagi hari ini. Ikhwatul iman jazakumullahu ayyakum para pendengar sekalian dan juga para pemirsa. Untuk selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab dan kami persilakan bagi Anda yang akan bertanya kepada Ustaz langsung di nomor telepon di 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, Ustaz, kita angkat. Assalamualaikum. Pak Dudung nih kayaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, kan mau salah deh. Ayo Pak Dudung, mangga. Pak, alhamdulillah. Pak Dung dikecilkan radionya ya. Matikan aja dengar di telepon. Nanti setelah beres baru setelah lagi radionya. Pakai bahasa Indonesia, Pak Dudung. Zain ketangkap enggak? Sama Ustaz. Kayaknya Pak Dudung harus pindah rumah ini. Ini teknisi di studio coba diperbaiki. Biasanya kedengaran masuk ya. Tadi iya. Kedengaran suaranya, tapi apa yang diusahakan tidak jelas, tidak bisa kita tangkap. Punten Pak Dudung ya. Pak Dudung bisa mungkin ketangkap. Bisa diulang Pak. Nanti menelpon lagi ya Pak Dudung ya. Ya silakan lagi Musain. Maaf Pak Dudung ya, tidak terdengar dengan jelas pertanyaannya. Mungkin nanti bisa diulang, dicoba lagi Pak masuk. Baik, untuk selanjutnya saya bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp dari hamba Allah di Selacau Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana kalau kita meminjamkan uang untuk bayar hutang ke bank, boleh diberikan karena di sini banyak katanya. Jazakallahu khair. Iya, wa jazakallahu khairu. Ada orang karena ketidaktahuan pinjam uang ke bank. Baik bank konvensional yang resmi atau bank gelap. bank keliling. Ada kan yang suka muter-muter ke kampung-kampung kan? Itu rentenir lah, jangan disebut bank keliling ya. Ada orang karena enggak tahu pinjam, setelah pinjam kesulitan bayar hutang. Bayarnya tiap hari. Dicicil. Satu hari enggak bayar berlipat. Hutangnya cuma 200 ribu. Bayarnya bisa sampai jutaan. Ada yang begitu? Ada. Makin lama tempo pembayaran, makin gede bunganya. Hutang 200 ribu atau 500 ribu, akhir-akhirnya rumahnya disita. Jahat enggak itu? Super jahat. Itu bukan menolong, tapi mencekik. Ya. Nah, ada orang yang kesulitan, terus pinjam uang ke kita untuk melunasi hutang itu. Apakah boleh kita menolong? Kita lihat kalau orang itu ingin melunasi itu karena tobat. Karena tadinya dia gak tahu, setelah tahu itu dia takut, takut terhadap dosa. Dosa besar itu, meminjam uang dengan ada bunga itu dosanya sangat besar. Sekecil-kecil dosa seperti itu sama dengan berzina dengan ibunya. Karena itulah takut ya, dan tobat gak akan lagi-lagi, tapi dia kesulitan untuk melunasi karena gak punya uang. Wajib kita berikan. Karena ada dua hal, pertama menghapus atau menghentikan orang itu dari riba, yang keduanya menolong orang itu lepas dari kesulitan. Maka wajib untuk kita tolong, asal orang itu betul-betul tobat. Ya, silakan tolong, silakan bantu. Tapi kalau orang itu menolong apa, minta pertolongan itu karena memang bunganya kegedean gitu ya, takut gede lagi, tapi tidak merasa bersalah dengan hal itu. Lalu pinjam ke kita untuk melunasi, tapi nanti mau pinjam lagi, kalau sudah lunas, pinjam lagi. Kita tanya, kenapa ingin melunasi? Ditagih terus, nah kalau sudah lunas bahkan kita nanti bisa pinjam lagi. Ah jangan, yang begitu mah. Bukan menolong itu mah, ya. Tapi melestarikan transaksi riba. Karena dia tidak merasa bersalah dan tidak akan tobat dari perbuatan meminjam dengan ribanya, enggak. Maka orang itu tidak boleh ditolong. Sama dengan ta'awun alal ismi wal udwan, ya. Ya sok nih saya kasih pinjam lagi biar lunas, agar nanti kamu bisa pinjam lagi yang lebih gede. Karena kalau orang sudah pinjam terus lancar pembayaran, itu dianggap prestasi, nanti akan diberikan tawaran pinjaman yang lebih besar. Sekarang 500 ribu. Sehari umpamanya bayarnya 50 ribu gitu ya, sampai 2 minggu. Berarti berapa tuh? 700 ribu ya. Pinjam 500 ribu, sehari 50 ribu dibayar, selama 2 minggu jadi 700 ribu. Bunganya berapa? 200. Ternyata pas. Tiap hari bayar 50, tiap hari sampai 2 minggu lunas. Wah kamu mau bisa dipercaya. Mau pinjam lagi saya kasih 1 juta. Kan begitu ya biasanya ya. Nah. Kalau orang itu memulai melunasi hutang tanpa merasa bersalah dengan ribanya dan berniat nanti pinjam lagi, enggak boleh untuk dibantu ya. Jadi kita boleh membantu membayarkan hutang ke bank, ke rentenir agar cepat lunas, kalau orang itu merasa bersalah dengan perbuatannya dan bertekad untuk tobat dari perbuatan meminjam dengan bunga tadi ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon Pak Farid? Belum ada. Pak Dudung silakan coba lagi, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Julianti di Kebumen, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz. Bapak saya punya hutang sudah lama kepada tetangga dan belum bayar. Saya ingin membantu membayarnya, tetapi saya tidak boleh merantau karena harus membantu merawat ibu saya yang sakit. Bagaimana solusinya Ustaz agar bisa membantu membayar tapi di samping itu saya bisa merawat ibu saya? Syukran barakallahu. Iya, barakallahu fiik. Pak, siapa tadi di Kebumen Ibu ya? Julianti. Ibu Julianti di Kebumen. Mungkin melalui Radio RIS Kebumen ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah Azza wa Jalla menyembuhkan penyakit orang tua Ibu Julianti, dan semoga Allah memudahkan untuk bisa melunasi hutang dengan segera, melapangkan rezekinya agar segera terlepas, terbebas dari hutang. Ada dua masalah yang dihadapi dan menjadi dilema bagi dia. Di satu sisi dia ingin bekerja untuk memperoleh uang untuk melunasi hutang. Di sisi lain dia harus merawat orang tua, dan mungkin tidak ada orang lain, anak lain yang merawatnya. Dan dua-duanya tidak bisa dilakukan bersamaan. Kalau bekerja orang tuanya gak ada yang merawat, kalau merawat orang tua gak bisa bekerja. Kalau gak bisa kerja gak bisa dapat uang, gak bisa melunasi hutang. Apa yang harus dilakukan? Ya pertama, kalau ada solusi, umpamanya tetap bekerja tidak keluar kota, karena dia wanita kan, tetap mencari kerja di dalam kotanya, dan ada adiknya, kakaknya, saudaranya, bibinya yang bisa merawat orang tua selama dia kerja, lakukan. Orang tuanya ada yang merawat, dia bisa bekerja mencari uang, gitu ya. Setelah pulang bekerja, dia mengambil alih mengurus orang tua. Ke adiknya, ke kakaknya, ke bibinya, atau ke tetangganya, silakan pulang biar giliran saya sekarang sudah di rumah ya. Merawat orang tua tetap, bekerja juga tetap, punya uang dan bisa melunasi hutang walaupun dengan cara dicicil. Kalau itu, solusi itu bisa dilakukan, lakukan seperti itu yang pertama. Kedua, kalau gak ada saudara, gak ada bibi itu bule ya, bule, bukan bule orang barat, lawan dari bude, bude uwa di kita, bule bibi. Gak ada bule, gak ada adik kakak, tapi ada tetangga. Tetangga tentu saya gak mau kecuali dibayar. Dan gaji kalau kita bekerja, kalau si Ibu Yulianti tadi bekerja, gajinya mencukupi untuk membayar orang yang merawat, mencukupi juga untuk bisa menyicil hutang, lakukan. Umpamanya tetangganya minta bayaran 500 ribu per bulan untuk mengurus orang tuanya, sementara dia bisa bekerja dengan gaji 2 juta. Ada sisa tidak? Ada 1,5 juta. 500 dibayarkan, 1,5 juta bisa dia cicilkan untuk hutang dan keperluan keluarga. Lakukan, nggak apa-apa walaupun harus sambil bayar orang, ya. Itu solusi kedua. Kalau umpama nggak ada solusi, ibunya nggak mau diurus orang lain, harus sama dia, sehingga dia nggak bisa bekerja. Harus pilih salah satu, ngurus ibu ataukah bekerja. Kalau ngurus ibu gak bisa kerja. Kalau bekerja ibu terbengkalai dan ibu sedih, marah gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Pilih salah satu dan wajib memilih mana yang lebih wajib di antara keduanya. Yang lebih wajib bagi dia mengurus ibunya. Adapun membayarkan hutangnya tidaklah wajib bagi dirinya. Hanya sunnah. Yang wajib membayar hutang itu ya ayahnya yang berhutang. Biar itu tanggung jawab ayahnya, ya. Itu bukan kewajiban anak, apalagi tidak mampu. Kewajiban anak yang lebih wajib adalah mengurus ibunya yang sudah sakit-sakitan atau sudah sepuh gitu, itu lebih wajib. Jadi kalau enggak ada solusi antara dua masalah ini, harus pilih salah satu, ngurus ibu ataukah bekerja, maka uruslah ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada penanya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon Pak? Tadi ada kerangkring tapi silakan para penelpon, kami tunggu bagi Anda yang akan bertanya. Baik, selanjutnya dari hamba Allah di Cimahi, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, ana mau tanya, bagaimana hukumnya meminjamkan hutang kepada tetangga yang sebenarnya dia itu seorang pensiunan, tapi karena hutang di bank banyak, jadi sisa gajinya habis. Apa kita sebagai tetangga harus melepaskan hutangnya kepada kita? Syukran jazakallahu khair. Iya, ikhwan atau akhwat di Cimahi. Ahwat Ustaz. Ahwat. Foto profilnya Ustaz. Perempuan. Jangan dilihat atau Zain. Tidak terlihat. Barakallahu fiik. Ahwat di Cimahi ya. Siapa tahu itu anaknya. Ada tetangga pensiunan. Pensiunan gajinya enggak seberapa. Kecuali pensiunannya, walaupun umpamanya golongan tertinggi, golongan 4E ya, tertinggi itu ya. 4E umpamanya, pensiun. Gajinya lumayan, tapi, atau umpamanya pensiunan jenderal. Terus, kalau ini kayaknya bukan jenderal, bukan golongan 4-4-an. Makanya pinjam ke bank. Habis untuk menyicil di bank. Untuk keperluan sehari-harinya tidak ada. Boleh enggak kita memberikan pinjaman kepada dia untuk keperluan sehari-hari? Iya, barakallahu fik. Kembali kepada yang tadi. Kalau dia pinjam ke bank karena ketidaktahuan, belum tahu saat itu. Ibu mah ngobrol di belakang tuh. Sabi ibu nunggu, ya carek. Mungkin ibu anu ngobrol teka kupingin. Ya lebet kena radio ibu. Tuh. Gak nyadar bahwa saya negur ibu-ibu itu ya. Lupa lagi di mana tuh. Tetangga tadi pinjam ke bank karena tidak tahu bahwa itu riba, itu dosa besar. Sekarang sudah tahu mau berhenti. Tapi ini harus diselesaikan dulu. Terus untuk sehari-hari enggak punya. Pinjam ke kita. Dengan niat nanti kalau ke bank sudah selesai, disisil ke kita tanpa bunga. Dia ingin tobat, maka boleh kita tolong dia. Bagus untuk kita tolong dia. Tapi kalau sekali lagi dia tidak merasa bersalah dan dia berniat kalau sudah lunas nanti akan pinjam lagi. Tuh si Ibu Mada. Akan pinjam lagi kalau sudah lunas. Maka jangan dibantu, karena membantunya hanyalah melestarikan apa kebiasaan meminjamnya. Kalau kita tidak bantu, nanti dia mikir, wah gak ada yang memberi pinjaman, nanti mah gak akan pinjam-pinjam lagi ke bank, gitu ya, kapok, udah aja untuk makan sehari-hari gitu. Karena gak ada yang membayarkan dia atau yang meminjamkan untuk risiko harian, maka kapok dia ya. Tidak akan pinjam-pinjam lagi karena tidak ada yang meminjamkan. Bisa begitu, tapi kalau kita bantu, nih sehari-harinya saya kasih pinjaman. Alhamdulillah. Nanti pas lunas, pinjam lagi dengan yang lebih besar, maka jangan dibantu, ya. Jadi tergantung orang tersebut. Kalau orang itu merasa bersalah dengan meminjam ke bank yang ada riba, terus nanti kapok dan tobat tidak akan berbuat itu, sekali lagi silakan bantu. Tapi kalau dia tidak merasa bersalah dan ketika kita bantu dia nanti akan pinjam-pinjam lagi, maka jangan dibantu, karena membantunya hanyalah melestarikan perbuatan dosa dan maksiatnya. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzain. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan kepada penanya yang akan menelpon. Nah, ada penelpon yang masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum. dengan hamba Allah di Bandung, Pak Ustadz, kalau misalkan suami itu minjem uang 5 juta, tapi sebenarnya itu uang istri, tapi dia nggak tahu kalau itu uang istri, itu pura-puranya uang orang lain biar dia mau membayar, gimana hukumnya, Pak Ustadz? Itu aja, cukup aja dia kalau kesalahan. Assalamualaikum. Zain bisa menangkap? Kurang jelas di sini, Ustaz. Yang ini urusan teknisi berarti. Kalau hari-hari sebelumnya jelas, ya. Konon kemarin rusak alatnya terus diperbaiki, setelah diperbaiki jadi enggak jelas begitu. Belum baik berarti ya. Belum baik, memperbaikinya belum baik. Yang ditangkap tadi ada uang istri mungkin yang dipakai oleh suami gitu ya. Jadi si suami menemukan uang di rumahnya dan ternyata itu uang istri. Saya kurang bisa menangkap tadi, apakah terpakai enggak oleh suami ya. Mudah-mudahan pertanyaannya demikian. Kalau ternyata itu uang istri, mungkin istri punya pekerjaan gaji, atau istri dikasih oleh orang tuanya, atau dapat warisan, punya uang murni pribadi, itu mah milik istri. Lalu suami mengambil dan memakainya, berhak tidak? Kalau izin dari istri, ya berhak. Tapi pastikan itu mengambilnya itu pinjam apa minta. Kalau umpamanya mah saya pakai dulu nanti saya ganti, berarti pinjam. Silakan dan wajib diganti nanti, ya. Tapi kalau umpamanya, mas saya pakai nih, ikhlaskan saja ya, nggak perlu diganti. Kata istrinya, sok aja kalau nggak punya malu mah. Ya berarti jangan, itu mah nyungkun ya. Kalau umpama kata istri, ya nggak apa-apalah, uang saya, uangmu juga, oke kita pakai bersama-sama, boleh. Dan itu bukan pinjaman, berarti sedekah dari istri ke suami, ya. Apa boleh bersedekah ke suami? Jangankan bersedekah, zakat pun boleh. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an punya istri kaya. Ya, namanya Zainab. Bukan Zainab istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zainab mau mengeluarkan zakat, salah satunya ke istrinya. Suaminya fakir, miskin. Istrinya kaya, punya usaha. Tolong tanyakan ke suaminya, tolong tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bolehkah aku menyalurkan zakat kepadamu sebagai suaminya? Kata Abdullah bin Mas'ud, tanya aja sendiri, mungkin malu ya. Ditanya oleh Zainab, boleh enggak menyalurkan zakat yang dikeluarkan oleh istri diberikan kepada suami yang fakir? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh. Jadi kalau istrinya fakir, miskin gitu ya, suaminya yang kaya, maka boleh si istri berinfak, bersedekah, bahkan menyalurkan zakat ke suaminya, dibolehkan. Nah, jadi kalau tadi dalam kasus istri punya uang, terus suami menemukan uang istrinya dan bermaksud memakainya, pastikan akadnya apa. Apakah itu pinjam ataukah minta kalau enggak punya malu. Kalau itu pinjam, maka wajib dibayar. Kalau itu minta dan istrinya mengizinkan dan si suaminya enggak punya malu, silakan enggak apa-apa dan itu infak ataupun sedekah dari istri ke suaminya tanpa harus mengganti. Paling malu ya. Demikian Bu ya, mudah-mudahan pertanyaannya demikian. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Bu Zain. Naam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon? Ya baik, ini tak ada penelpon lagi, kita angkat coba. Mudah-mudahan bagus sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak bagus. Dari siapa Bu? Di mana? Dari hamba Allah di Bandung. Iya silakan Bu. Pak Ustad, Ana mau nanya, Ana tuh ngajar di TK nasional yang kurikulumnya masih banyak kebidahan seperti masih menggunakan tamborit, masih ada musik untuk senam. Karena anak sudah mengenal sunnah, anak pengen keluar Pak Ustaz. Tapi tahun kemarin dari pemerintah dikasih gaji untuk 1 tahun. Jadi kalau anak keluar harus mengembalikan uang tersebut. Jadi bagaimana seharusnya Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, hamba Allah di Cimahi. Ada dua hamba Allah, dua-duanya ibu-ibu tadi ya. Guru TK. Tapi di TK itu ada hal yang menyimpang dari syariat. Ada nyanyi-nyanyi, ada tari. Walaupun tariannya disebut senam. Ada musiknya. Dan bermaksud keluar. Pertama, kalau kita bisa memperbaikinya, bagus perbaiki. Sesuatu yang kita anggap rusak, apapun, kalau masih bisa diperbaiki, maka memperbaikinya lebih bagus daripada melepaskannya. Kalau kita bisa memperbaiki, menghilangkan semua itu bagus. Sehingga TK-nya menjadi TK yang betul-betul Islami. Ya, itu kalau mampu. Kalau enggak mampu, tidak bisa mewarnai, tidak bisa merubah, malahkan kita jadi terbawa ikut-ikutan, terpengaruh, maka keluarlah. Tapi ada resiko, tahun yang lalu menerima apa? Gaji apa ya? Dari pemerintah. Kalau keluar harus dikembalikan, atau bukan gaji meren, gitu. Gaji mah bayaran untuk kinerja yang sudah kita lakukan. Kita kan sudah bekerja, sudah ngajar. Kalau umpah keluar, kenapa yang lalu-lalu harus dikembalikan? Bukankah itu bayaran atas pekerjaan yang sudah kita lakukan? Atau mungkin bukan apa ya namanya, bukan gaji lamun gitu mah, semacam ikatan dinas gitu. Tapi kan kalau honor kan sama dengan gaji. Kalau ikatan dinas bukan untuk orang yang ngajar, yang bekerja, tapi untuk orang yang belajar. Agar nanti setelah beres belajar, terikat harus bekerja, dikasih biaya selama belajar. Dengan perjanjian setelah belajar selesai, harus kerja di tempat orang yang membayar. Itu ikatan dinas begitu, ada rumusannya. Kalau kita belajar dibiayai, pas setelah selesai belajar kita kerjanya di tempat orang lain, ya harus dikembalikan itu yang dulu. Uang ikatan dinas yang sudah keluar. Tapi yang tadi aneh itu diberi gaji dari pemerintah tahun lalu, kalau keluar itu gaji harus dikembalikan. Bukan gaji itu apa namanya ya? Mungkin pinjaman. Kalau pinjaman setahun, setelah beberapa tahun kalau gak keluar dianggap lunas, itu bukan pinjaman. Saya gak tahu statusnya apa ya itu ya. Tapi kalau aturan pas kita keluar wajib dikembalikan, dan kalau tidak dikembalikan bermasalah secara hukum, sudah kembalikan saja, kembalikan uang tersebut kalau kita mampu ya. Dan kalau seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan ganti yang lebih baik ya. Man taraka lillahi syai'an aw man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minha aw mimma tarak. Siapa orang yang meninggalkan suatu perkara karena Allah, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Ini pekerjaan nih, pekerjaan. Tapi pekerjaan ini ada sesuatu yang menyimpang dari syariat, kita tinggalkan. Kenapa kita tinggalkan? Karena Allah. Karena Allah murka kalau kita di sana. Karena ingin menggapai ridha Allah azza wajalla, tinggalkan, jangan ragu, Allah akan berikan ganti yang lebih baik dari segala segi ya, jangan ragu. Tapi kita harus bayar, bayar enggak apa-apa. Kalau kita mampu, ya. Kalau itu keharusan dari aspek hukum, yang apabila kita tidak ganti, kita akan dituntut secara hukum, maka bayar sudah, ya. Ya, begitu saja, dan waktu yang kita miliki sudah cukup, sudah habis. Insyaallah kita lanjut di hari Senin yang akan datang. Sampai di sini, subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Bandung, 1476 kHz. Jazakumullahu khair atas bantuan Anda untuk tersebarnya dakwah melalui Radio Raja Bandung. Semoga dapat menjadi kebaikan untuk kita semua. Raja Bandung.